إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بتقواه kepada Allah Azza wa Jal fa inna man ittaqahu waqah karena sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaganya عباد الله Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala beliau mengatakan di dalam mukaddimah kitab beliau, kitab Al-Qawa'idul Arba', beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, As'alullahal Karim, Rabbal Arshil Azim, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah, wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunt, wa ayyaj'alaka mimman idha u'tiya syakara, wa idha btuliya sabara, wa idha adnaba istaghfara. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَ عُنْوَانُ السَّعَادَةِ Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Aku mohon kepada Allah yang maha mulia, yang memiliki arsy yang agung, agar senantiasa menolongmu di dunia dan di akhirat, memberkahimu dimanapun engkau berada, dan menjadikanmu termasuk orang-orang yang apabila diberi bersyukur, apabila diuji bersabar, dan apabila berbuat dosa dia segera beristighfar maka sungguhnya tiga perkara ini adalah termasuk tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Syekh rahimahullahu taala di dalam mukadimah kitab beliau ini beliau rahimahullahu taala menyebutkan tiga tanda kebahagiaan seorang hamba. Yang pertama yaitu apabila dia diberi dia bersyukur dikarenakan seluruh kenikmatan yang dimiliki oleh seorang hamba adalah dari Allah Azza wa Jal. Yaqulu Azza wa Jal, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apa saja yang ada pada diri kalian adalah dari Allah Azza wa Jal. Nikmat pendengaran, nikmat penglihatan dan nikmat hati semuanya adalah dari Allah Azza wa Jal. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan dialah yang telah menciptakan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Agar kalian bersyukur ya ibadallah. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Bukanlah kami telah menjadikan untuknya dua mata, satu lisan dan dua bibir. Yaqulu Mujahid rahimahullahu taala, hadhihi ni'amun minallahi mutadhahirah. Hadhihi ni'amun minallahi mutadhahirah. Ini adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tampak jelas. Allah Subhanahu wa taala yuqarriruka biha kaima tashkur. Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulangnya, Allah menegaskan kepada kalian bagaimana agar kalian bersyukur. Al-Imam rahimahullahu taala Bakar Al-Muzani rahimahullahu taala mengatakan, beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Ya bani Adam, in aradta an ta'lama qadra ma an'ama Allahu 'alaik fahmid 'ainaik." Wahai ibnu Adam, Jika kalian ingin untuk mengetahui kadar besarnya nikmat Allah Azza wa Jalla atas kalian, maka pejamkanlah kedua matamu dan rasakanlah. Kam min ni'matillahi fi 'irqin sakinin law syaa Allahu ay yuharrikahu harrakahu fa az'aja sahibahu. Betapa banyak nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita dari urat saraf yang ada pada diri kita. Seandainya Allah Azza wa Jalla menghendaki untuk menjadikannya bergerak-gerak, niscaya Allah akan menjadikannya bergerak-gerak sehingga menjadikan pemiliknya merasa kaget. Ayuhal muslimun, betapa banyak kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu ibadallah, syukurilah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa nikmat-nikmat tersebut tetap ada pada diri kita. Idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Apabila kalian ayuhal ibadallah, jika kalian berada di atas kenikmatan, maka jagalah dengan mensyukurinya, bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, dan menjauhi kemaksiatan. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya kemaksiatan akan menghilangkan kenikmatan. Yaqulu Azza wa Jal, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah Azza wa Jal berfirman, dan ingatlah ketika Rabb kalian mengumumkan, jika kalian bersyukur, niscaya kami akan tambahkan kenikmatan kepada kalian. Dan jika kalian mengkufirinya, maka sungguhnya adab kami sangat pedih. Yaqul As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, faman syakarallaha biqalbihi walisanihi wa amalihi, falyubshir bilmazid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya, dengan lisannya, dengan amalannya, maka hendaklah ia berbahagia karena akan mendapatkan tambahan dari Allah Azza wa Jal. Wa man qabala an-ni'am bil ghaflati wal ma'asi fal 'iqabu syadid. Dan barang siapa yang menghadapi kenikmatan dengan kelalaian dan kemaksiatan, maka ketahuilah sesungguhnya azab Allah Azza wa Jalla sangat keras. Kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan tentang tanda kebahagiaan seorang hamba yang kedua, yaitu wa idza tulya sabara, apabila dia diuji dia bersabar. Wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar, yaitu mereka yang jika ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah azza wa jalla kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan kepadanya musibah. Maka barang siapa yang ridho terhadap musibah tersebut dan tidak murka kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah akan ridho kepadanya. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, inna allaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridho wa in sakhita falahu sukht. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Azza wa Jal akan menimpakan kepada mereka musibah. Jika dia ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Dan jika dia sukht, jika dia murka, maka Allah Azza wa Jal akan murka kepadanya. Ayuhal muslimun, maka bersabarlah dengan musibah yang menimpa diri kita atau menimpa orang-orang yang kita cintai, maka pahalanya adalah jannah Allah Azza wa Jal. Rawal Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulullah Azza wa Jalla fi hadis Qudsi, ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabadtu safayyahu min ahli dunya illa al jannah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada pahala bagi hambaku apabila aku mengambil orang yang ia cintai dari penduduk dunia. Ketika dia bersabar, ihtisab, mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala melainkan surga. Atau ujian, musibah yang terkait dengan diri kita. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla qal, sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fa sabara awwatuhu minhum aljannah. Allah azza wa jalla berfirman, apabila aku menguji seorang hamba, hambaku dengan dibutakan kedua matanya kemudian ia bersabar, maka tidak ada pahala baginya kecuali jannah. Maka ibadallah berbahagialah, apapun yang menimpa seorang muslim, baik kesedihan atau gundah gulanaan, maka itu merupakan penghapus dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin wala syaukatu yushakuha hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu lahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim berupa kesusahan, suatu penyakit, kegundah gulanaan atau kesedihan atau sesuatu yang menyakitkannya sampai-sampai duri yang menimpanya, melainkan hal itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Aku lumma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian tanda kebahagiaan seorang muslim yang ketiga yang beliau rahimahullahu ta'ala sebutkan adalah wa idza adnaba istaghfara, apabila dia berbuat dosa maka dia bersegera bertaubat kepada Allah azza wa jal. Yaqulu azza wa jal, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba ilallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat fahishah atau menzalimi diri mereka sendiri dengan perbuatan dosa, maka ia segera bertaubat kepada Allah azza wa jal, dan tidak ada yang menerima taubat selain Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak terus menerus atas perbuatan dosa yang mereka lakukan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat, yaitu dengan sifat gemar beristighfar kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah Azza wa Jal akan memudahkan urusannya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jal akan memudahkan rizkinya. Allah Azza wa Jal akan menjaganya dan menjaga kekuatannya. Oleh karena itu ibadallah, ketika seseorang mendatangi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengadukan kepada beliau tentang kekeringan dan musim paceklik yang sedang menimpa, maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, istaghfirillah, hendaklah engkau beristighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian datang lagi orang yang kedua, meminta bimbingan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, mengeluhkan kepada beliau, mengadukan kepada beliau tentang kefakiran yang sedang menimpa. Maka Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, istaghfirullah, hendaklah engkau beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, mengeluhkan kepada beliau tentang sedikitnya anak dan keturunan. Maka beliau rahimahullahu ta'ala kembali mengatakan, istaghfirullah. Fa'ajabal qaum min ijabatihi, maka kaum tersebut, manusia merasa heran dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. maka beliau membaca firman Allah Azza wa Jal, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Maka aku katakan, istaghfiru rabbakum, hendaklah kalian istighfar, minta ampun kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Rabb kalian adalah maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, dengan taubat kalian, dengan istighfar kalian, niscaya Allah akan mengutus hujan yang lebat dari langit. وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, dan Allah akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak yang banyak. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Ibadallah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda di dalam hadis yang disahihkan, yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala dari sahabat Az-Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ahabba antasurrahu sahifatahu sahifatuhu falyuksir fiha min al-istighfar." Barang siapa yang suka untuk sadatan amalannya membahagiakannya, maka hendaklah dia untuk memperbanyak istighfar. Fatuba liman wajata fi sahifatihi katsirul istighfar, maka sungguh bahagia orang-orang yang mendapati dalam catatan amalannya katsirul istighfar, au istighfaran katsiran, yang mendapati di dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Maka semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang ditolongnya di dunia dan di akhirat, yang menjadikan kita, Allah Azza wa Jal semoga menjadikan kita orang-orang yang diberkahi di mana kita berada, dan Allah Azza wa Jal menjadikan kita orang-orang yang bersyukur dengan nikmat-nikmat-Nya, bersabar dengan musibah yang Allah timpakan, dan beristighfar dengan dosa-dosa yang kita perbuat. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين